Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah, sampai tenggelam matahari tadi kita diizinkan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Betapa banyak orang ingin sampai ke bulan ini, tapi ajal lebih mendahulunya. Kita bisa hidup dan bisa pula sholat tarawih, dilanjutkan dengan witir, dilanjutkan dengan tausiah. Maka kita balas nikmat Allah itu dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya bersolatlah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak tahu Ramadan mana Zulqa'dah, mana halal mana haram. Itu semua karena dia. Maka kita balas dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Diumpamakan Ramadan ini sebagai bazar. Orang diberikan karung. Maka ketika dia masuk ke tempat belanja murah tadi, karung kosong, dia tengok, mau beli beras, bagus, mau beli gula, bagus, mau beli minyak, bagus, mau telur ayam, bagus, semua bagus, sampai habis waktu, satu pun tak dia beli, karena semua bagus, bagus, bagus, bagus. Jangan sampai seperti itu, maka kita ada skala prioritas. Apa saja barang yang mau kita beli supaya keluar dari tempat bazar penuh karung. Begitulah lebih kurang Ramadan ini. Apa saja amal-amal yang kita bawa keluar Ramadan, maka malam ini saya sampaikan 5 amal penting Ramadan. Kalau ada ustaz lain menyampaikan 10, berarti ilmunya lebih banyak. Kalau ada ustaz lain menyampaikan cuma 3 saja, berarti waktu dia tak cukup untuk menyampaikan lebih daripada itu. Tidak boleh kita merasa lebih dari orang lain. Apa saja amalnya? 5. Saya sampaikan amal yang 5 ini. Setelah ini kita buka tanya jawab pakai kertas. Habis itu barulah kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Amal yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Amal pertama, siam. Apa itu siam? Siam artinya imsak. Apa itu imsak? Imsak artinya menggenggam. Apa yang digenggam? Yang pertama digenggam mulut. Tak masuk air, tak masuk nasi, tak masuk sambal, tak masuk sayur, semua tak masuk. Begitu juga tidak boleh keluar. Tak boleh keluar sumpah serapa, caci maki, kata-kata kosor, fasik, rafas, tak boleh. Ini yang pertama kali digenggam, imsak. Yang kedua yang digenggam, mata. Mata ini mesti digenggam. Jangan sampai digenggam. Bagaimana menggenggam mata? Jangan sampai melihat yang tak diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Ustaz, suami saya itu sejak mendengar ceramah Ustaz, memang digenggamnya matanya. Dari azan subuh sampai azan maghrib. Itu bukan menggenggam, itu tidur. Banyak orang puasa tidak menengok apa-apa, bukan karena siam, tapi memang niam. Niam, tidur. Siam, menggenggam, imsak. Itu makanya ada jam imsak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, apalagi yang disiam, ditahan, kaki ditahan. Jangan melangkah tempat yang tak diridhai Allah. Apalagi ditahan, tangan. Jangan lagi memukul, menempeleng, menampar, menyakiti hati. Apalagi ditahan otak. Jangan lagi memikirkan yang tidak dihalalkan, tak dibenarkan Allah. Ini namanya siam. Mulut, mata, telinga, tangan, kaki. Alhamdulillah mulut tak berkata kasar. Alhamdulillah kaki tak melangkah tempat haram. Alhamdulillah mata tak pula menengok yang haram. Telinga mendengar yang haram. Nah, ini tidak siam. Oleh itu mesti amal ini siam. Tadi kita sholat tarawih, keluar tenaga, berkeringat, tegak, rukuk, sujud. Orang yang tawaf di Makkah, keluar tenaga, berkeringat, melontar jumrah ula wusta aqabah, keluar keringat, siam amal yang tidak berkeringat karena dia tidak melakukan aktivitas. Siam menahan, ada orang menahan matanya sampai berkeringat, tak ada, karena makna siam imsak menahan, tahan mata, tahan telinga, tahan mulut. Tapi justru banyak orang lebih mau beramal berkeringat daripada menahan. Saya Ustaz, kalau disuruh tawaf 7 putaran di kamping samping Ka'bah, sanggup saya. Tapi kalau menahan mulut ini memang tak tahan saya. Oleh sebab itu maka banyak amal yang kita sangka berat, tapi justru ada yang lebih berat. Ada yang lebih berat daripada jihad, tumpah, menetes darah, nyawa bisa hilang. Apa yang lebih berat daripada itu? Berat menahan mata, berat menahan lidah. Kapan kita buktikan amal siam ini? Besok kita tengok. Tapi besok itu jangan kita tengok orang lain, yang kita tengok adalah diri kita sendiri. Dari mulai sahur besok, renungkanlah ceramah malam ini. Siam, imsak, tahan mulut, tahan mata, tahan telinga, tahan kaki, tahan. Tahan kaki maksudnya bukan besok tak masuk kerja. Tahan kaki bukan maksudnya besok diikatnya kakinya tempat tidur. Makna tahan kaki jangan melangkah ke tempat maksiat. Andai tempat itu bukan tempat maksiat, mall, mall bukan tempat maksiat, tapi kebanyakan orang di tempat itu membuka aurat, maka darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih didulukan daripada mengambil manfaat. Jangan-jangan ustaz yang melarang tuh besok sore jumpa pula dia di mall. Ustaz Somad yang ceramah tadi malam, ngapain Ustaz sini? Cari ibu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu amal yang pertama adalah siap. Amal yang kedua, apa amal yang kedua? Amal yang kedua adalah qiyam. Mirip yang pertama tadi siap, yang kedua ini qiyam. Apa arti qiyam? Tegak. Kenapa disebut tegak? Karena memang kita tegak dari jam 8 sampai jam 9, 60 menit kita sudah tegak. Itulah tadi disebut dengan qiyam. Apa amal kau tadi? Qiyam. Apa qiyam itu? Entahlah, itu kata ustaz itu tadi. Qiyam artinya tegak. Apa yang ditegakkan? Kaki. Maka ibadah ini yang paling afdal di tengah malam adalah qiyam. Menegakkan malam, malam bahasa Arabnya lail, maka disebut dia dengan qiyam. Lail, qiyam di waktu malam. Saya rasanya sudah cukup malam ini Pak Ustaz, dari jam 8 tadi sampai jam 9, 60 menit saya sudah qiyam. Kalian enaklah di dalam pakai karpet, kami di luar bataku Pak Ustaz. Qiyam ini maksudnya amal tegak, belum ada apa-apanya dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad satu malam itu qiyamnya rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. 2 juz 4 lembar itu kalau dibaca pelan 2 jam lebih kurang. Jadi satu rakaatnya 2 jam. Satu rakaatnya 2 jam. Jadi kita ini berapa lah? Andai Imam Masjid Ibadur Rahman membuat satu rakaat 2 jam, besok malam tengoklah. Dua kemungkinan. Pertama, orang tak datang. Yang kedua, unjuk rasa minta ganti imam. Gantilah Pak Pengurus. Imam apa? Imam Trikul. Kul huwallahu wal falaq wa binnas. Makanya Nabi Muhammad itu solat tarawihnya 11. Pada masa Umar bin Khattab, orang tak sanggup tegak lama, dipanggillah imam namanya Ubay bin Ka'ab. Siapa namanya? Ubay bin Ka'ab. Ubay, engkau jadi imam, tapi ayatnya jangan panjang-panjang, karena orang tak sanggup tegak lama. Kau baca saja satu malam satu juz, tapi rakaatnya kau tambah jadi 23. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, bertambah rakaat tarawih menjadi 36. 11, 23, 36. Ada masjid di Son Ayaman 100 rakaat. Di Maroko malam 27 tidak hitung rakaatnya, masuk isya keluar subuh tak berhenti. Malam 27. Jadi tak usah berkelahi tentang masalah rakaat tarawih. Kata Syekh Atiyah Saqar dari Al-Azhar Kairo Mesir, tarawih itu kuncinya dua. Kalau tegaknya lama, rukuk sujudnya sikit. Kalau tegaknya sebentar, rukuk sujudnya banyak. Apa artinya? Kalau ayatnya panjang, rokaatnya sikit. Tapi kalau ayatnya pendek, rokaatnya banyak. Masyarakat kita cerdas, dikombinasikannya antara dua. Rokaatnya sikit, ayatnya pendek. Dapat dua-duanya. Kencang pula itu. Fatihah satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nun. Allahu akbar. Ini sembahyang apa ya? Alhamdulillah kita malam ini tidak sampai dua juz, tidak pula terlalu pendek, sedang. Khairul umuri awsatuha. Nah, saya Pak Ustaz, imam malam ini pun panjang juga saya rasa. Tak pernah sembahyang itu. Apakah setelah qiyam tadi kita tak qiyam lagi? Balik dari sini tidur. Ini sampai 9:30. Habis itu buka tanya jawab paling lama jam 10. Sampai ke rumah, matikan TV, matikan HP, matikan lampu, tidur. Tidur jam 10. Saya tak biasa tidur jam 10 Pak Ustaz. Sebelum balik, beli antimo. InsyaAllah pulang langsung menguap, tidur jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Jam 3 bangun. Yang membangunkan ibu, bapak. Rahimallahu mura'an. Allah merahmati suami yang membangunkan istrinya. Tukum asalnya. Tapi sekarang terbalik, bini itu pula membangunkan laki. Bang, dah hampir azan subuh dah. Ini banyak tak jelas mana kapten, mana pemain. Sebab itu perlu diluruskan lagi malam ini. Maka bangunlah. Nah, yang lajang-lajang, kemarin kan sudah banyak yang ngirim PKWA. Ini sudah mau puasa, kenapa enggak nikah? Emang mau dibangunin pakai mercon? Oleh sebab itu maka pasanglah jam waker, wake bangun, waker jam yang bisa membangunkan, jam 3. Tak juga bangun malam ini, besok pergi ke Jalan Sudirman, beli di toko jam dekat Ramayana, tanya tukang jam tuh, mbak ada jam di sini, model apa mas yang bisa menyipak? 3, asal jam 3, pak. Untuk bangun qiyam lagi namanya tahajjud. Tahajjud, empat berat tahajjud. Sebagaimana beratnya huruf itu, begitulah beratnya melawan mengantuk di waktu malam. Tapi tidur yang berkualitas sudah. Sudah tahu nanti malam mau tahajjud, kenapa tak tidur? Kita mengontrol diri kita. Saya kalau sudah saya pegang HP ini, payah saya tidur Pak Ustaz. Kenapa pegang HP? Matikanlah. Nanti kan, asal udah terpegang saya, terhidupkan pula Pak Ustaz, cabut kartunya. Terpasangkan pula. Oleh sebab itu maka, halakam ru'un lam ya'rif qadrahu, celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Kenali dirimu baik-baik. Nah, setelah itu, kalau perlu buatkan kotak, asal masuk jam 10, masukkan HP itu ke dalam kotak, kunci. Kuncinya campakkan ke Sungai Siak. Cuman membukanya besok, martel kan ada. Nah, kita yang tahu diri kita. Nanti malam, tahajud lagi. Boleh berjamaah? Boleh. Di Masjidil Haram, orang tahajud berjamaah bulan Ramadan. Sendiri-sendiri Pak Ustaz? Boleh. Berapa rakaat? 8. Boleh ditambah? Boleh. Sampai berapa? Terserah. Sebanyak-banyaknya. Ayatnya Pak Ustaz, apa yang kau hafal? Kul huwallah, aku ulang-ulang balik itu. Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid datang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, ya ini sahabatku ini lain ayatnya. Apa ayatnya? Qul wallah, terus dibacanya. Tanya sama dia, kenapa dia suka qul wallah? Tanya, kenapa kau baca qul wallah? Inni uhibbuha, aku cinta pada qul wallah. Bagaimana tuh Rasulullah? Sampaikan kepada dia, hubbuka iyaha adhalakal jannah, cintamu pada qul wallah membuat engkau masuk surga. Cintamu pada qul wallah membuat engkau masuk surga. Ini yang selama ini baca qul wallah, baca terus. Cintamu pada qul wallah membuat engkau masuk surga. Lah, tapi karena tadi kita sudah witir, maka nanti malam tahajud saja. Jangan pakai witir. La witrani, tak boleh dua kali witir dalam semalam. Ini namanya qiyam. Oh, jadi kalau gitu qiyam itu cuma tahajud, witir, tarawih. Nah, sholat sunat wudhu, qiyam juga. Nanti malam bangun, wudhu. Habis itu sholat sunat wudhu. Usalli sunnatal wudhu, rak'ataini lillahi ta'ala. Apa pahalanya? Nabi manggil Bilal. Bilal, ta'al. Ta'al, sini sebentar Bilal. Apa amal kau tadi Bilal? Kenapa ya Rasulullah? Ku dengar suara selokmu di surga. Kresek, kresek, kresek, kresek, kresek. Hebatnya Bilal, masih hidup, selopnya udah masuk surga. Makanya nanti kalau ada yang pulang dari sini, hilang selopnya, itu berarti udah masuk surga. Kalau tanya kawan, kau kemana selop? Udah masuk surga. Dan jangan selop awak pula hilang. Apa amal engkau wahai Bilal? Apa kata Bilal? Aku tak pernah meninggalkan dua rakaat salat setelah wudhu. Bagi bapak ibu yang sudah melakukannya, mantap. Bagi yang belum, laksanakan malam ini. Nanti habis salat, habis wudhu, salat sunat wudhu. Apa lagi? Salat sunat taubat. Usalli sunat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Apa lagi? Salat sunat hajat. Apa hajatnya? Terserah dalam hati. Salli sunnatul hajat rakaataillahi ta'ala. Tentu hajat kita macam-macam. Yang masih kuliah ingin hajat skripsinya cepat selesai. Yang sudah nulis skripsi, hajatnya supaya cepat sidang. Yang sudah sidang, hajatnya supaya cepat wisuda. Habis itu yang sudah wisuda, hajatnya supaya cepat kerja. Yang sudah kerja, hajatnya supaya bisa menikah. Yang sudah nikah, hajatnya supaya bisa menikah sekali lagi. Ibu ini mau marah aja. Mana tahu bininya mati, meninggal dunia. Jadi lain orang lain hajatnya, maka tak usah disebutkan, dalam hati aja. Usalli sunnatal hajat. Begitu juga di masjid boleh. Usalli sunnatal hajat. Datang kawan nanya, apa hajat kau tadi? Terserah aku lah, pokok saya tanya. Aku buat hajat sendiri. Usalli sunnatal hajat. Salat sunat apa lagi? Salat sunat tasbih. Maukah engkau kuajarkan 10 wahai Abbas, wahai paman? Kalau kau laksanakan ini, Allah hapuskan dosa kau yang lama, yang baru, yang besar, yang kecil, yang jauh, yang dekat. Pokoknya dihapuskan Allah. Apa amal itu wahai Muhammad? Engkau laksanakan salat sunat tasbih. Kalau bisa sekali sehari, tak bisa seminggu sekali, tak bisa sebulan sekali, tak bisa seumur hidup pun sekali. Oleh sebab itu kalau bisa dibuat ni bagus. Boleh tak kami buat salat sunat tasbih berjamaah Pak Ustaz? Boleh. Idza fu'ila dzalika ahyanan jaza. Kalau dibuat sekali-sekali boleh, tak salah. Alhamdulillah itu banyak dilaksanakan. Salat sunat taubat, salat sunat duha, salat sunat hajat, salat sunat tasbih sekali-sekali. Di Pekan Baru biasanya dilaksanakan 5 tahun sekali, dekat-dekat pilkada. Banyak yang membuat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, nah, ini namanya qiyam. Jadi kalau dihitung-hitung tidurnya tak lama. Nabi Muhammad tuh bulan puasa tidurnya sikit. Kita sikit-sikit tidur. Sikit-sikit tidur. Sikit-sikit tidur. Orang dulu nampak bantal baru tidur. Dia enggak. Nampak iklan bantal pun tidur. Parah. Begitu ustaz tuh ceramah, alhamdulillah. Begitu ustaz selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat betul ceramah. Alhamdulillah, di Masjid Ibadur Rahman tak ada. Semuanya memperhatikan. Kenapa malam ini memperhatikan semua? Karena belum masuk kolak dua mangkuk. Kan belum ada sore ini. Coba besok. Oh. Cendol dua gelas, semangka seperempat, dua mangkuk. Nabi menyuruh makan tuh perut dibagi tiga. Sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga nafas. Dia enggak, penuh semua. Sampai keluar cincau dulu ujung. Nampaknya. Apa tak pendek nama? Mati. Oleh sebab itu makannya sikit. Dah, amal pertama tadi, siam. Amal yang kedua, qiyam. Amal yang ketiga, ini dia. Siam, qiyam, S-S-Q-S. Siam, qiyam, yang ketiga, sodakoh. Bukan somat. Sodakoh, mana kotak tadi? Ya? Keluarkan balik. Banyak tadi yang dompetnya tersembunyi di balik kain. Keluarkan balik. Kosong kan? Isilah, isi. Sodakoh. Inilah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu mri'in tatazzil li sadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah sodakohnya. Sampai kapan? Hatta yuqadha bainan nas. Sampai diputuskan pengadilan di padang mahsyar. Jangan disimpan itu duit. Disimpan, hilang. Disimpan, poka. Tak ada angin, tak ada hujan. Tak dengar ceramah Ustaz. Bawa besok ke rumah sakit. Datang dokter bawa senter kecil. Tengoknya. Rebana sudah berlubang. Dalamnya ada gendang. Rusak. Jadi berapa dok? Sebelah kiri 20 juta. Sebelah kanan 20. Ongkos pasang 10. Pas 50. Itu yang selama ini disimpan. Simpan tak keluar. Akhirnya keluar juga. Saya bukan nakut-nakuti. Tidak. Simpan tak? Besok kalau ada yang, jangan salahkan saya. Ini malam bulan puasa nih. Keluarkan duit, keluarkan. Asal dapat duit, beli gelang. Dapat duit, beli cincin. Dapat duit, beli subang. Dapat duit, beli anting. Dapat duit, beli rantai. Dapat duit, beli gelang. Gelang tangan udah, gelang kaki pula. Ditumpuk dalam ustaz. Kakak kami tuh emasnya secuci tangan. Secuci tangan, Pak Ustaz. Ini true story, kisah nyata, cerita ke saya. Secuci tangan, Ustaz. Mana sekarang? Mati. Mati yang numpuk secuci tangan. Jadi kemana perginya? Dibawa lakinya lari. Kemana? Bini baru. Habis. Ibu-ibu, masukkan. Kasih kotak. Kasihkan kotak tuh. Tak ada gunanya cincin banyak-banyak. Keluarkan. Alhamdulillah. Waktu Ustaz Somad ceramah tentang cincin, langsung keluarkan cincin, rantai gelang. Masuk, tak ada gunanya ini. Daripada abang makai bagus ke masjid ini. Datang pengurus menengok, Masya Allah, dibawalah ke pasar emas Ramayana. Tengok ayah imitasi lah. Patutlah. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Ma'akal tafa'afnaita. Duit banyak dibelikan. Makan. Yang kau makan busuk. Dibelikan pakaian. Mukena sampai 7 biji. Hari Selasa biru. Hari Rabu merah. Hari Kamis ungu. Hari Jumat pink. Rangkai-rangkai. Mukena. Telekung tadi, bunga kenanga, bunga melati di atas bunga tai ayam. Kawan yang sembahyang di belakang menengok mukena tadi tak khusyuk. Asal nengok itu, di mana lah dia ini? Perasaan awak Ramayana 3 putar tak ada nampak macam ini. Oleh sebab itu maka yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan ke dalam kotak ni, itu yang akan kau bawa mati menghadap. Jangan bawa ke sini. Bisa enggak? Sini je lagi. Ha, agak-agak jauh sikit. Lamulah. Bapak tadi membuka dompet, mencari duit 2,000. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mau masuk surga 2,000 perak. Pergilah tengok WC pasar pau, pasar pagi Arengka. Buang air besar 3,000, air kecil 2,000. Jadi orang yang ngasih duit 2,000 ni kemana lah cocoknya Pak Ustaz? Ke WC lah. Tak cocok masuk surga. Kalau ada duit 2,000 situ, jangan campak masukkan ke kotak besi. Kalau ada pencuri dia ambilnya, lah 2,000 tak jadilah. Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT? Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Macam-macam dah saya tengok orang kaya, orang kaya, orang kaya. Mati. Tak ada yang dibawa. Sawit sejauh mata memandang. Ada orang punya toke sawit mati bawa berondol. Ada? Tak ada. Gota karet. Hebat. Mobil mewah. Tinggal. Yang dibawa mati. Sodakoh. Itulah yang dibawa mati. Oleh sebab itu bersedekahlah. Bersedekahlah. Tapi yang paling bagus sodakoh bulan puasa ini. Sodakoh memberikan buka puasa. Man fattara sa'iman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang puasa, kana lahu mithlu ajri sha'im, dapat pahala macam orang yang puasa. Tapi dia berpuasa juga. Ini banyak yang rajin ngasih nasi bungkus. Bagi. Bapak tak makan? Enggak, saya ngasih dia. Bapak tak puasa? Enggak, saya ngasih dia. Masalah puasa kita insyaallah. Saya mau mengadakan program nanti namanya geng motor puasa buka bareng yatim. Saya mau ajak anak-anak geng motor jam 5 sore berkumpul di panti asuhan, bawa infak terbaik Anda. Anak-anak yang suka naik-naik motor ngebut-ngebut, ayo kita pergi sama-sama ke tempat anak yatim jam 5. Bawa nasi bungkus tapi jangan campur sama kuah nanti basi. Ikan goreng segala macam kumpulkan tumpuk jam 5 sampai 5.15. Jam 5.15 sampai jam 6, kita bawa anak yatim ini jalan Sudirman, mutar sampai jembatan Leton, balik lagi pakai motor. Anak yatimnya kita ikat pakai selendang di belakang. Sebab kalau tak kita ikat, ngobot, tengok, hilang. Namanya program buka bareng yatim. Masukkan dompet, tanggalnya, tunggu tanggal mainnya. Insyaallah sesudah balik jam 6 baru kita minta saudara kita membaca puisi tausiah 5 menit. Saya taubat, saya tausiah menjelang berbuka ini. Paling tak enak ceramah menjelang berbuka, lama. Tengok macam tak bergerak jarum jam. Awak berceramah jamaah mengganggu, lama lah ustaz. Oleh sebab itu saya beberapa kali diundang, ustaz mau ceramah berbuka. Sakit hati kita nengok orang. Rupanya orang sakit hati nengok orang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama, siam. Yang kedua, qiyam. Yang ketiga, sodakoh. Yang paling hebat sodakoh ngasih makan buka puasa orang Mesir. Saya puasa di Maroko 2 tahun. 2 kali Ramadan. Di Malaysia 1 kali. Di Jakarta 1 kali. Di Bogor 1 kali. Di Mesir 4 kali. Yang paling hebat ngasih buka puasa Mesir. Itu di depan masjid itu ada tenda panjang, meja panjang, meja panjang. Itu jam 6 sore ayam. Ayam itu dipotongnya 2 kali potongannya. Ayam seperempat, seperempat, seperempat. Bukan macam tempat kita motong ayam. Hancur. Mutilasi. Hari kedua daging. Daging itu kalau ibu ingat sabun telepon macam itu petak-petak. Cuman tak enak, anyep. Dikasihnya bawang bombay sama tomat, siramnya pil-pil aswad. Pil-pil aswad itu jintan hitam. Anyep, tak enak. Tapi kena lapar habis juga. Tebal-tebal. Bukan macam tempat kita. Tempat kita daging ini tipis. Kita pun erat tengok, cemana dia motongnya, jangan pakai rautan pensil. Udahlah tipis, pedasnya minta ampun. Dimakan sehari, mencret dua hari. Hari ketiga ikan. Ikan itu di Mesir tak ada dipotong. Satu ekor, satu ekor, satu ekor. Empat kali Ramadan saya puasa di Mesir. Tak pernah kami memasak. Mahasiswa Indonesia semuanya, begitulah. Saya tengok berisi apa tidak? Tengoklah. Inilah yang mau masuk surga. Sampai mana dia? Hilang pula bahan tengok. Sampai ikan. Siam, qiyam, sedekah. Yang keempat, baca Quran. Itu yang disebut dengan tadarus. Tadarus yang banyak-banyak. 10 aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sudut situ buat pula 10. Di sana buat pula 10. Jangan dibuat lebar-lebar. 10. Apa gunanya 10? Selembar, selembar, selembar, selembar. 10 lembar sama dengan 1 juz. Siapa dulu baca? Imam dulu baca. Apa imam? A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Wah, tepat imam ni ahli. Habis tu Ustaz Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yusna'i ajran wa thamara. Janganlah cepat-cepat Pak Ustaz. Apa Ustaz baca cepat-cepat? Kenapa baca cepat-cepat? Berani kamu menegur saya? Terserah saya lah, mau cepat atau pelan. Tak tahu kamu ini Ustaz ni. Tak tahu kamu ini saya ini siapa? 4 tahun saya di Kairo, 2 tahun saya di Maroko. Ustaz tegur-tegur, Quran saya cuma nak baca. Oh, bukan gitu Pak Ustaz. Berapa tahun tadi Ustaz di Arab? 6 tahun. Untol bilah, mau lagi Ustaz? Berapa tahun Ustaz di Arab tadi Ustaz? 6 tahun. Abu Jahal, Abu Lahab itu Ustaz, lahir di Arab, besar di Arab, mati di Arab. Jadi yang ditengok itu bukan lamanya, tapi betul bacanya. Nah itu, jadi kita tadarus itu bukan mau menunjukkan ego kita, tapi menunjukkan rupanya saya selama ini salah. Udah, baca. A-U, bukan A-U, A-A-A. A-U-Ju, A-U lah, Ju. A'udzu billahi minas syaitan, bukan A'udzu billahi minas syaitan, bukan merajuk, itu Quran balik. Ini orang-orang mental untuk tadarus. Udah itu tadarus ini janganlah lama-lama. Maksudnya jangan lama-lama pakai mikrofon luar. Jam 10 cukup. Stop. Kalaupun mau mengaji dalam aja. Pulang saya dari Dumai, saya dengar di salah satu masjid di jalan sana jam 2 Allahu suara. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 2 malam. Tengok buka masjid, rupanya VCD. Orang mau kerja besok pagi. Jam 10 selesai. Kalaupun mau ngaji malam, apa ke mic dalam? Kadang orang tak pernah tahu setelan mic ni. Nanti hidup kan semua tuk tuk tuk tuk. Orang tak tidur sebelah. Nanti mengamuk orang keluar, ini ateis. Ini liberal. Bukan liberal. Saya mau kerja besok. Ini penting. Baca Quran. Iqra'ul Quran. Baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Saya sudah ceramah 30 menit. Di sini waktu kita beri dari mulai 15 sampai 20 menit. Dari mulai salat Isya, break sebentar, habis Isya pengajian 20 menit barulah tarawih. Kecuali malam ini. Malam ini setelah tarawih baru pengajian. Siapa yang nyusun gitu? Saya sendiri. Kenapa Ustaz? Saya ketua masjid, terserah saya lah. Tidak, bukan begitu. Tapi diberikan Allah SWT. Oleh sebab itu, maka Quran ini baca. Ada waktu-waktu luang, baca. Buat target, satu hari, satu juz. One day, one juz. Tak sanggup saya one day, one juz. One day, one page. Satu hari, satu halaman. Tak sanggup saya satu halaman, Pak Ustaz. Monday, one verse. Satu hari, satu ayat. Satu ayat pun tak sanggup. Amati aje lah. Satu ayat pun tak sanggup. Ada software bagus. Coba download, cari di internet. Setiap dibuka HP, langsung terbuka satu ayat. Jadi kalau ada orang membuka HP 20 kali, berarti dia sudah baca 20 ayat. Itu bagus. Asal buka HP, langsung muncul ayat. Coba ini, muncul ayat. 5 kali buka, 5 kali ayat. Tapi orang yang ayat-ayat aja pun, kata dia. Kau yang masangnya. Oleh sebab itu, ini baik. Kita yang memanage, mengatur. Mengurus anak, tinggal. Mengurus keluarga, tinggal. Mengurus tetangga, tinggal. Mengurus Quran, dia akan menjadi kawan di liang lahat, dia akan menjadi. Saya ini tak lancar baca Quran, Pak Ustaz. Yang tak lancar, jangan kau sangka yang tak lancar. Apa kata Nabi? Al-mahiru bil Quran, yang mahir baca Quran. Ma'as-safaratil kiramil bararah, di akhirat nanti dibangkitkan bersama para malaikat. Tengok kanan malaikat, kiri malaikat, muka malaikat. Kenapa aku bangkit sama malaikat? Karena kau mahir baca Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita termasuk yang mahir baca Quran. Hafal Quran. Adapun yang wa huwa alaihi wallazi yaqra'ul Quran. Ada orang baca Quran, wa huwa alaihi syaq, berat, berat dia baca Quran. Wa huwa yatata'ta, terbata-bata. Lahu ajrani, dapat pahala dua. Jadi yang tak lancar tu jangan diejek, justru dia dapat pahala dua. Makin tak lancar makin banyak hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashra' laka sadarak. Kalau tak lancar, alam, alam, alam, alam. Nanti aja. Nanti ada kawan tak lancar. Justru makin banyak pahala. Baik. Ini kita support terus. Yang selama ini membaca Quran pakai huruf Latin, merubahlah, tadaruslah. Ini banyak, sampai sekarang masih banyak orang baca Quran pakai huruf Latin. Ya asin. Punya A-nya dua buah. Tuduhkan itu baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tiam siam tak sanggup. Empat ni tak ada idea. Dia tak sanggup yang empat ni. Disuruh siam tak sanggup. Saya siam, Pak Ustaz. Kenapa? Asal jam 11 menggeletar. Kenapa? Mah akut. Kemana-mana bawa tas laptop. Disangka isi laptop dalam roti gabin. Itu tak bisa puasa. Tak bisa siap. Ada pula asal sampai jam 1 menggeletar. Suntik insulin. Kenapa? Diabetes mellitus akut. Siam tak bisa. Oh, jadi tak bisa siam. Nggak. Kalau gitu kiam lah. Kiam pun tak sanggup puasa. Asal tegak menggeletar lutut. Kenapa? Asam urat. Siam tak bisa. Nggak. Kiam tak aja bisa. Nggak. Sedekah? Yang paling tak bisa, Pak Ustaz. Awalnya pensiun, Pak Ustaz. Anak pensiun, anak yang ini masih kuliah. Stop, Pak. Jangan cerita. Saya tak sampai hati. Siam tak bisa? Tidak. Kiam tak bisa? Tidak. Sedekah tak bisa? Tidak. Baca Quran, baca Quran asal dibuka, meleleh mata, Pak Ustaz. Bersatu titik, nun titik. Ya, tidak lah nampak. Ini kau orang, kau memang Allah. Siam tak bisa, qiyam tak bisa, sedekah tak bisa, Quran tak bisa. Untunglah ada amal nan paling ketek. Ini yang terakhir. Apa huruf yang terakhir dalam abjad? Z. Apa dia? Z. Zikir. Zikir, bukan zakar. Zikir. Maka inilah amal yang terakhir. Tutup Quran, tak usah siam, tak usah qiyam, tak usah Quran, tak usah sedekah. Pejamkan mata, zikir. La ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai bila? Sampai malaikat maut datang. Ustaz, kami dalam keadaan maaf, maaf, maaf, cakap menstruasi haid. Apa amal yang bagus bagi kami? Zikir. Baca Quran tak boleh, itikaf tak boleh, tapi berzikir. Ya Rasulullah, ayul a'mal khairun. Apa amal yang paling baik? Apa amal yang paling bagus? Apa amal yang paling mantap? Apa kata Nabi? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia. Walisanuka ratubun, lidahmu dalam keadaan basah. lidahmu dalam keadaan basah. Basah kenapa? Bizikrillah. Berzikir dengan Allah subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi pelan. Subhanallah. Ini banyak. Saya Pak Ustaz tak bisa zikir pakai tangan, pakai tasbih. Itu ada tasbih. Tasbih. Tasbih 100 putih. Subhanallah, subhanallah. Ini enggak. Duduk di tepi jalan, asal nampak perempuan makin cantik, makin kencang. Itu zikir apa? Malulah Pak Ustaz pakai zikir tasbih ini jadul. Jadi ada sekarang zikir alat hitung baru. Zikir digital, masukkan ke sini, tinggal pencet. Tengok 100, mantap. 200, 500, 1000, sudah habis 1000, ambil HP, foto. Alhamdulillah sudah 1000 pagi ini. Bagi yang suka, tolong like and share. Jangan. Mengajak berzikir boleh. Siapa itu orang yang berpikir? Alladzina yadhkurunallah. Orang yang berzikir menyebut mengingat Allah. Qiyaman waktu tegak. Wa qu'udan waktu duduk. Wa ala junubihim waktu berbaring. Jangan putus zikir. Subhanallah, zikir. Alhamdulillah, zikir. Allahu Akbar, zikir. La ilaha illallah, zikir. La haula wala quwwata illa billah, zikir. Salawat, zikir. Allah Allah, zikir. Istighfar, zikir. Itu semua zikir. Pokoknya, zikir. Nah, besok mulai. Subhanallah. Besok, sore, pas mau beli sayur, mau beli ikan, mau beli cabai. Gimana buat kabarnya anak saya yang kata, subhanallah, subhanallah. Siapa boleh? Bagus. Zikir. Inilah yang menolong awak. Siapa yang banyak berzikir, maka mudah mati dalam husnul. Anak awak yang membisikkan ke telinga sebelah kanan, La ilaha illallah. Maka kita pun menggerakkan lidah. Tapi kalau tidak berzikir, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mandrek susu. Apa nan selalu awak buek, apa nan paling awak suka, itulah nan akan tiba waktu awak sakaratul maut. La ilaha illallah. Datang kawan akrabnya satu yang pandai, dia ambilnya HP, ditunjukkannya HP. Iko? Hah? Kami dari tadi, kata pengurus masjid, kami dari tadi loh pak, ngajarnya enggak mau. Loh kok bapak sekali aja mau? Ya, saya kan teman akrabnya. Gambar apa bapak tunjukkan? Balak 6 nih. Iko kan? Ayo. Nah, dulu orang-orang yang senuk, lepak. Nah, mati. Mampus. Tahan kan? Dah. Mudah mengingat ceramah saya kan? Berapa amal kita puasa ini? Kenapa tak buat Ustaz 4? Nanti disangka saya kampanye. Angka 5 angka paling selamat sekarang. Siam, qiyam, sedekah, Quran, zikir. Nah, bagi ini besok yang masuk kantor disuruh kultum, ulang lagi. Saudara-saudara sekalian, adapun judul kultum kita pada kesempatan ini adalah 5 amal-amal. Datang kawan yang lain, itu kan ceramah Ustaz Somad tadi malam. Rupanya jamaah lah streaming saudara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, intinya mengaji-mengaji. Siapapun ustaznya datang, Dr. Saidul Amin, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Dr. Mustafa Umar, Dr. Datang. Dr. John Pamil, Dr. Helmi Basri, yang tak doktor Pak Ustaz, hadir, LCMA, yang SAG Pak Ustaz, pokoknya, sodo buya-buya kiai-kiai awak, datang, dengarkan. Itu ada ustaz lain titelnya Pak Ustaz. Apa titelnya? MSI. Oh, itu lagi. MSI, Master Segala Ilmu. Dengarkan. Nah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini membuat kita lebih bersemangat lagi beramal, insyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dah, 40 menit. Apa hukum bersiwak? Bersiwak. Jangan samakan siwak sama gosok gigi. Kalau siwak dari kayu yang ujungnya digigit. Habis itu. Siwak. Sedangkan gosok gigi pakai pasta. Pakai pasta. Pasta colek. Kalau bersiwak tak apa-apa. Mau pagi, mau siang, mau sore. Tapi yang pakai pasta itu sesudah sholat zuhur. Tak boleh lagi. Makruh. Kenapa? Mulut kering. Tapi kalau sudah dipakai pasta ini, apalagi pastanya pakai mentol. Waktu pagi tadi kering, jam 2 pakai mentol. Hah? Hah, bersalju keluar. Oleh sebab itu kalau mau gosok gigi, pagi sebelum matahari tergelincir. Baca bukunya tentang masalah ini. Apa nama judul bukunya Pak Ustaz? 30 fatwa seputar Ramadan. Download di Google. 30 fatwa seputar Ramadan. Siapa nulisnya? Abdul Somad RCM. Apa hukum tidur saat puasa? Tidur boleh. Puasalah. Tapi jangan tidur terus. Makin besar masjid, makin banyak kipas angin, makin tebal karpet, pasti jamaah makin banyak. Coba tengok besok. Besok adik-adik yang mau buat video pendek, cari masjid, Masjid An-Nur, Masjid Ar-Rahman. Saudara-saudara sekalian, ini korban-korban tsunami sedang bergelimpangan. Kalau kita bangunkan dia, bangun. Langsung dia buka mata, dibacakannya hadis. Naumus shaim ibadah. Tidur orang puasa adalah ibadah. Hafal pulanya hadis itu. Hadis lain tak ada ingat. Hadis itu. Hadis tentang tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis do'if. Tak bisa dipakai untuk fadail tidur siang. Oleh sebab itu jangan banyak-banyak tidur. Tak pernah Nabi Muhammad banyak-banyak tidur siang. Perang Badar. Kapan terjadi Perang Badar? Tanggal 17 Ramadan. Hari Jumat. Di Mesir ada kota namanya Ashir min Ramadan. 10 Ramadan tentara Mesir membebaskan Ismailiyah dari tangan Israel. Ramadan. Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 bertepatan hari Jumat pada bulan suci Ramadan. Ramadan bukan bulan santai. Ramadan adalah bulan jihad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dah 45 menit saya ceramah baru sekali ini bertakbir. Ada orang ceramah sikit-sikit takbir. Sikit-sikit takbir. Salah takbir sikit. Tak salah. Takbir itu gunanya membangunkan orang yang mengantuk. Allahu Akbar. Kalau besok malam ada kultum ustaz, ada yang mengantuk. Teriak kan? Allahu Akbar. Semua awak ingat-ingat juga. Takutnya awak itu sudah itu awak belum ngantuk. Hah? Dibalas kawan berdua. Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ustaz idolaku. Wow, amazing. Barakallahu fiik. Allah yubarik fiikum. Semoga Allah memberkatimu wahai saudaraku. Pak Ustaz, saya mau tanya, bagaimana hukumnya bagi wanita yang minum obat pil penghalang supaya tak datang bulan? Mohon penjelasannya. Tak boleh. Pil penghalang haid, maaf, menstruasi boleh dimakan bagi jamaah haji dan umrah karena daruratnya tinggi. Ongkos ONH 50 juta. Kalau sampai dia haid saat hari yang ditentukan itu, maka dia tak bisa haji, tak bisa tawaf. Tak bisa tawaf. Maka oleh sebab itu boleh dia karena darurat tinggi. Adapun puasa, maka jangan dimakan, nanti diganti di luar Ramadan. Fa iddatum min ayyamin ukhar. Ganti di luar Ramadan. Ustaz dapat salam dari Mus Rizal, tim Habib Hamid Naufal bin Alwi Al-Kab. Wa'alaika wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Taklim Nur Alawi Tembilahan Indragiri Hilir. Semoga Ustaz sehat dan dipanjangkan umur. Amin ya rabbal alamin. Tak ada pertanyaan, itu aja. Mantap. Dia mendoakan kita. Tiga doa dia untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat engkau Abdul Somad. Selamat dirimu, selamat hartamu. Selamat kau dari kena bom panci. Selamat kau dari samurai. Selamat. Warahmatullah. Semoga Allah merahmatimu Abdul Somad. Wabarakatuh. Barokah hidupmu, barokah duniamu, barokah akhiratmu, barokah hartamu. Jangan main-main dengan salam. Jawab salam. Ana lagi kuliah di Undri. Mantap, anak Undri pakai ana. Mohon doakan ana. Biasa anak Undri pakai ai. Ai sekarang jadi kuliah. Yu gimana kabarnya? Ana jawab itu dapat kerja Ustaz insyaallah. Karena ana ingin cepat melamar orang yang ana suka. Mantap. Kami semua mendoakan kau dapat kerja cepat di malam yang penuh barokah ini. Al-Hazihiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah dapatnya kerja. Habis itu dia pun melamar, dipinangnya anak bapak itu, "Pak, mau kupinang anak bapak." Dengan apa? Dengan bismillah. Pergi balik sana ke bapak. Bagaimana ya Ustaz? Anak ingin cepat nikah. Karena tak mau sendiri terus. Jadi setiap kuliah dapat kerja langsung nikah. Tapi banyak keluarga yang bilang atau banyak yang kurang setuju. Karena di tempat mapan dulu. Gimana Pak Ustaz? Mau nunggu kapan? Ustaz, saya larang anak saya ini nikah. Saya ingin dia punya kepribadian. Rumah pribadi, mobil pribadi, kebun pribadi. Anakmu itu keluar tiap malam Minggu, malam Ahad. Ya. Maka dosanya tiap bulan empat kali sebulan kau tanggung dosanya. Mana ada dosa? Dia cuma makan bakso kok. Makan bakso gitu dia. Makan bakso kok bisa hamil? Banyak orang tua pura-pura bodoh sekarang. Pokoknya kalau kau tunggu kaya, kau tunggu mapan, lebih bagus kau cepat menikah. Ustaz Somad cepat menikah. Oh, saya jangan dikur. Saya pulang dari Maroko umur 31 tahun. Oleh sebab itu kalian, kemarin waktu saya ke Mesir, bulan Agustus kemarin saya ke Mesir, Kairo, ditanya sama adik-adik, "Ustaz, apa pendapat Ustaz kalau kami menikah di Mesir?" "Bagus, nikah kalian. Cepat kalian nikah." "Makannya dari mana, Pak Ustaz?" "Mana aku tahu." "Ayah kalian kan ngirim. Ngirim belanja, ya. Perempuan itu juga ngirim, ya. Gabungkan APBD-nya. Subsidi silang. Cari perempuan yang tengoklah mana yang agak-agak banyak cincinnya. Tengok. Ah, kok bisa, kok. Awak ganteng. Itulah guna ganteng. Pakailah pelet-pelet. Bagaimana menurut Pak Ustadz kalau laki-laki boleh enggak pakai gelang? Biasa. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum segala sesuatu boleh apa haram? Hukum asal segala sesuatu boleh. Hukum asal bukan haram. Hukum asal segala sesuatu boleh, mubah, sampai ada dalil mengharamkannya. Apa hukum pakai mikrofon? Halal. Sampai ada dalil mengharamkannya. Ada di Quran tuh, "Ya ayyuhallazina amanu la tastahmilul mikrofon." Ada. Tak ada. Maka pakai gelang. Tak salah. Pakai gelang. Tapi kalau dia pakai gelang, dia kininya, "Ustaz, sejak saya pakai gelang ini, makin aura saya. Itu saya pakai, kuasanya muter." Nah, sudah. Ambo Pak Ustaz sudah pakai gelang ini, mata pun merah. Aduh, mam tuh. Ini Pak Ustaz, gelang ini kalau kita pakai, duduk di rumah makan tak bayar Pak Ustaz. Hebat. Kenapa tak bayar? Duduk aja. Oh, iya lah kalau cuma duduk. Hah? Oh, banyak rupanya. Saya mau nanya Ustaz, apakah seorang nenek bisa menerima zakat sementara anaknya kaya, tapi anaknya tak menafkahinya? Apakah boleh nenek ini? Pokoknya asal masuk dia yang 8 golongan, kasih dia zakat. innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Asal nampak dia masuk fakir miskin, kasih. Tapi anaknya kaya, anaknya anak hantu itu. Tak dipedulikan emaknya. Ada yang bilang imsak bangunkan orang sahur, niat nawaitu bid'ah. Bagaimana sebenarnya Pak Ustaz? Niat itu letaknya di dalam hati. Hati itu bersuara atau berbunyi? Hati itu bersuara atau tidak? Tidak. Mana ada? Hati tak bersuara, tak berbunyi. Maka niat sholat tak bersuara, niat puasa tak bersuara, Allahu Akbar. Tapi ada orang yang hatinya ragu. Kalau masuk dia ke masjid tak bersuara, Allahu Akbar. Ikut sembahyang isya, mau maghrib. Tiga rakaat, ada dua rakaat. Jadi imam apa jadi makmum? Maka untuk mengusir was-wasnya, disuarakannya di mulut. Salat apa? Usalli fardal maghribi. Berapa rakaat? Salasa rakaat. Ada apa qadha? Ada'an. Jadi imam apa makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Jadi niat itu bukan di sini. Yang di mulut itu menguatkan apa yang ada di hati. Sama macam laki-laki sama perempuan. Di perempuan ini ragu. A'a mencintai adik apa enggak ya? Ragu dia. Speak up dong mas. Nah, dibilang laki-laki itulah. Kalau kau tak percaya, kan ku nanti kau 1000 tahun lama. 1000 tahun? 40 tahun aja bengeir. Jadi sebenarnya kata-kata itu dalam hati. Nah, kenapa dilafazkannya? Untuk mengusir was-wasa yang ada dalam hati. Begitu dalam kitab fikih 4 mazhab. Makanya jangan baca cuma 1 mazhab. Pak Ustaz, saya mau nikah. Banyak betul mau nikahnya. Tapi saya masih ragu dalam diri saya sendiri. Karena pekerjaan saya belum menjanjikan. Takut Pak Ustaz, takut tak bisa membahagiakan istri nanti. Tolong kasih saya saran agar saya menjadi yakin Pak Ustaz. Yakinkan dirimu bahwa kau akan menjadi orang yang bisa membahagiakan orang lain. Karena setan selalu berbisik, jangan nikah, jangan nikah, jangan nikah, jangan nikah, jangan nikah. Pacaran aja, pacaran aja, pacaran aja, pacaran. Sampai asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan membisikkan kefakiran, wa ya'murukum bil fahsya. Saya diundang orang kaya buka puasa bersama di Hotel Pangeran. Di bloknya Convention Hall Pangeran itu dia sendiri aja. Anaknya menantunya karyawannya duduk sama saya. Ustaz Somad, kami petamu menikah dulu Pak Ustaz. Kalau bertamu ke rumah orang-orang tutup pintu. Kenapa tutup pintu, Bu? Karena dianggapnya kami mau minjam beras. Saking susahnya. Tapi sekarang Pak Ustaz, semua mengaku saudara. Kami susah senang dengan bapak nih Pak Ustaz. Begitulah hebatnya perjuangan pernikahan mereka. Oleh sebab itu, kau cari perempuan yang siap menikah, siap susah. Yang siap kaya, kau cari yang perempuan yang siap mengulangi hidup dari nol. Besok pergi ke pom bensin. Adinda, aku masih belum mapan. Sudikah kau mengulang dari nol? Siap mas. Mana dirijennya? Sangkonya nak beli bensin. Alhamdulillah saya sudah tapi teman mau salaman. Alhamdulillah saya sudah hijrah. Tapi teman tak bisa menerima mau salaman kita. Tapi kita dibilang sombong. Tidak bisa saya paham. Dia menulisnya ini dalam keadaan susah hati karena tak bisa balik kampung. Bisa saya paham. Dia sudah hijrah. Saya terjemahkan sedikit ya. Dia sudah hijrah. Tapi waktu ada yang mau salaman, dia tak mau. Maka dia dibilang sombong. Bagaimana sikap kita? Jangan kau ikut cakap orang. Wa in tuti aksara man fil ard. Kalau kau ikut cakap kebanyakan orang di muka bumi ini, yudhilluka an sabilillah. Mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kalau kau yakini kau tidak mau bersalaman, maka cukup dari jauh. Assalamualaikum. Ini banyak juga setelah hijrah, asal datang nenek-nenek mau salaman. Asal datang anak gadis. hijrah. Apa namanya? Apakah wanita boleh ziarah kubur? Boleh. Apa pula salahnya? Tapi katanya ada hadis, la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat perempuan yang ziarah kubur. Kata Syekh Atiyah Saqar dalam Fatawa Al-Azhar, zawarat, perempuan yang bolak-balik ziarah sehari sampai tiga kali untuk mempersedih-sedih diri. Itu tak boleh. Anaknya meninggal, tiap hari datang. Asal itu, anak. Nanti sore datang lagi, anak. Tak boleh. Tak boleh bolak-balik. Tak boleh mempersedih diri. Tak boleh. Tapi perempuan-perempuan yang suka shopping, itu memang sering dibawa ziarah. Yang suka ngumpul tas, tas Gucci, tas Pierre Cardin, tas apa. Nah, itu bini bapak tu perlu bawa ziarah. Kalau perlu 5 kali saja. Ini copeknya ingat mati. Boleh tak pakai sendal memasuki kubur? Hadis riwayat Abu Daud. Yang paling bagus tak pakai sendal. Tapi kalau di situ banyak duri, becek, kotor, ada pula kencing kucing, anjing, pakai sendal hukumnya boleh. Yang tak boleh itu makam. Ini nisan. Li ayyajlisa ahadukum ala jamratin minan nar. Duduk di atas bara api neraka. Fatu'ritu siyabahu, terbakar kulitnya. Sampai ke bajunya, ke kulitnya. Khairun, lebih baik. Min an yajlisa ala qabrin. Daripada duduk di atas kubur. Jangan sampai. Ini orang tiga salahnya. Menginjak kubur. Duduk di kubur. Yang ketiga, menjadikan kubur sebagai asbab. No. Ustaz, ada seorang anak, saat itu dia malas sholat dan menghayal enaknya jadi orang non muslim, soalnya jarang sholat. Apakah dia murtad? Dia menghayal enaknya jadi non muslim, hari minggu aja pun ini subuh lagi, subuh biasa. Apakah dengan menghayal itu dia menjadi murtad? Bisa. Bisa jadi murtad. Alladzi waswisu fi sudu. Setan yang berbisik di sudu. Sudu bukan sendok. Sudu, sudu di dada. Yang selalu berbisik ke dalam. Oleh sebab itu kalau datang bisikan-bisikan itu, cepat kau balas. Astagfirullah. Godaan dia ke dalam. Astagfirullah. Habis kertas terakhir. Ustaz, di tempat saya, di kampung kami, masih ada orang percaya pada jimat dan kepercayaan-kepercayaan. Orang tua dulu, orang hamil, anak bayi suruh pakai gunting, waang tunggal, gelang penangkal, dan kadang di rumah atau rumah makan dipajang gambar supaya laris dagangan. Tolong Ustaz luruskan. Aisyah membuka bantal, ditengoknya di bawah bantal ada mus, itu pisau, diletakkan di bawah bantal pisau. Kata Aisyah bertanya kepada anak yang meletakkan bantal, kenapa kau letakkan pisau di bawah bantal? Supaya jin takut. Jadi rupanya di zaman Aisyah istri Nabi sudah ada perempuan yang meletakkan pisau di bawah bantal. Rupanya jin sekarang tak takut lagi pisau. Jin sekarang lebih canggih. Dia sudah pakai AK-16. Oleh sebab itu maka kita pakai doa-doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syai'un fil ardi wala fis sama. Dibacakan ke air boleh, dituliskan di kertas boleh, dituliskan di mangkok boleh, tuliskan ke mangkok disiram pakai air boleh. Tentang dituliskan di kertas masukkan ke botol boleh. Tapi benda-benda tadi, maka dikhawatirkan kita meyakini ada kekuatan pada pisau tadi. Kekuatan hanya milik Allah. La haula wala quwata illa billah. Ustaz Somad, boleh kami letakkan foto Ustaz di tempat jualan kami? Supaya apa? Supaya datang orang membeli. Karena kalau ditengoknya foto Ustaz, berarti dia percaya barang dagangan ini bagus. Apa salahnya? Tapi kalau diyakininya dengan meletakkan foto Ustadz sini, maka takutlah jin-jin, hantu-hantu, setan-setan. Maka sudah rusak tauhidnya. Sedangkan kita diajarkan la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kaji kita malam ini meluruskan kekeliruan. Yang saya sampaikan malam ini 0,01%. Cari. Besok malam pergi ke masjid sana. Pergi. Ngaji, ngaji, ngaji. Anak-anak muda, bangkitkan semangat. Mengaji. Motormu yang terparkir di luar itu adalah kuda perang jihad fisabilillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Hazinnya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tad'a lana dzamban illa ghafarta. Segala yang hadir malam ini keluar dari majlis ini dalam keadaan diampuni dosanya ya Allah. Wala aiban illa satarta. Segala aib cacat kekurangan kami tutupi ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Utang piutang kami tolong kami melunasinya ya Allah. Wala aziban illa zawwajta. Yang akan menikah mudahkan urusan pernikahannya ya Allah. Wala raghiban illa anjabata. Yang sudah menikah ingin punya anak, berikan anak yang soleh dan salihah. Wala mumtahinan illa najahta. Yang ujian ingin lulus, ingin dapat kerja, luluskan supaya dapat kerja yang baik, rezeki yang halal ya Allah. Wala maridhan illa syafaita. Yang sakit, angkat penyakitnya supaya bisa puasa Ramadan, beribadah tarawih dan zikir ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang meninggal dunia, curahkan rahmat, ampunan, kasih sayangmu ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan-kesilapan. Selamat menunaikan puasa Ramadan 1439 Hijrah. Taqabbal minna wa minkum salih al-amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.